بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan dars ke-61 di pekan 15, masih berkaitan dengan isim mu'rab di halaman 108 untuk cetakan yang lama. Mulahadhatun 'ammatun 'anil ismil mu'rab. Catatan umum ya tentang isim-isim mu'rab. Fi khatamil kalami 'anil ismil mu'rab muridu fi ma yali ba'dal mulahadhatil 'ammati 'anhu. Ya, pada penutup pembahasan tentang isim mu'rab, maka kami ingin menyebutkan beberapa catatan-catatan umum berkaitan tentang isim mu'rab. الأولى إذا تتالى اسمان كلاهما معرفة أو اسمان نكرتان وكان الاسم الثاني وصفا للأول. Jika ada dua isim ma'rifah berurutan atau dua isim nakirah dan isim yang keduanya itu adalah sifat bagi yang pertama, fa innal isma as-sani yakunu daiman na'tan lil-awwali wa bittali ya'khudhu hukmahu. Maka ya, isim yang kedua tersebut itu selalu sebagai na'at bagi isim yang pertama. Dan kemudian ya, dia mengambil hukum isim yang pertama. Ya, maksudnya ini sebenarnya global saja. Ya, tidak pasti seperti itu, tapi umumnya demikian. Misal contohnya aja ar-rajulu al-fadilu. Telah datang lelaki yang mulia itu. Ra'aitu rajulan fadilan, aku melihat lelaki yang mulia itu. Waratu bi rajulin fadilin, aku berpapasan dengan lelaki yang mulia. As-saniyah idza tatala asmani wa kana awwaluhuma nakiratan wa as-sanihima ma'rifatan fa innal isma as-saniya yakunu mudhafan ilayhi majruran. Ya, jika ada dua isim berurutan, yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifah, maka isim yang kedua itu sebagai yang mudhaf ilaihnya dan dia majrur. Ini juga sama kaidahnya, umum sekali. Mislu akhadtu kitabat talibi, aku mengambil bukunya pelajar itu. Kemudian yang ketiga, idza tatala asmani wa kana awwaluhuma ma'rifatan wasanihi manakiratan walam yasbikuhuma fi'lun fa innal isma al-awwala yakunu mubtada'an wasani khabaran. Apabila ada dua isim berurutan, yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakirah dan tidak didahului oleh fi'il, maka isim yang pertama itu sebagai mubtada dan isim yang kedua itu sebagai khabarnya. Nah, ini umumnya demikian. Mislu al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, kasiran ma tadiq at-ta'rif tafriqatu bain al-hali wa at-tamyiz nazran li anna kullan minhuma ismun nakiratun mansubun illa annahu yumkinu at-ta'rifu ala al-hali ala asasi anna al-hala takunu 'adatan wasfan nakiratan tadullu ala hayatil fa'ili awil maf'uli bihi waqta hudusil fi'li. Kebanyakan bahwasanya perbedaan antara hal dan tamyiz itu bisa dilihat ya, dengan cermat, karena keduanya itu tidak dipahami dengan cermat, karena keduanya itu sama-sama isim nakirah mansub. Ya, hanya saja ya, bahwasanya hal tersebut bisa diketahui dari sisi hal itu biasanya sifat nakirah yang menunjukkan kepada keadaan dari fa'il atau maf'ul bihnya ketika terjadinya fi'il tersebut. Ya. Jadi untuk hal itu biasanya ya, dia nakirah yang menunjukkan keadaan fa'il atau maf'ul bih pada kejadian itu berlangsung, ketika kejadian itu berlangsung. Contohnya, syaribtu wal ma'a safian, aku minum air ketika air itu jernih. Maka safian hal. Ya. Rihal dan Tamis ini memiliki ya, kesamaan ya, dari beberapa sisi, yaitu sama-sama isim, ya, sama-sama nakirah, kemudian sebagai kata tambahan, sama-sama mansub, dan sama-sama menjelaskan sesuatu yang statusnya memang masih belum jelas. Ya, amma tamyizu, adapun tamyiz, fayakunu adatan, fayakunu adat tasmin jati mutadamminan makna min libayani ma qablahu min ijmalin. Adapun tamyiz biasanya berupa isim zat, isim zat yang dia mengandung makna min ya, untuk menjelaskan ya kata yang ada sebelumnya, yang menjelaskan ya keglobalan yang masih umum dari kata yang ada sebelumnya. Misal contoh, Toba Muhammadun nafsan, Muhammad itu bagus apanya? Nafsan, jiwanya. Nafsan itu tamyiz. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.